Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini masih melimpahkan kepada kita semuanya kesehatan dan mudah-mudahan kita semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah suasana wabah yang sedang kita alami hari-hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang ada ini, demikian juga memberikan perlindungan kepada mereka yang belum tersentuh oleh wabah, dan juga memberikan kesembuhan kepada mereka yang terkena wabah, dan memberikan kesabaran, serta mudah-mudahan kaum muslimin yang wafat disebabkan karena wabah ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bentuk husnul khatimah dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kajian kita yang biasa kita sampaikan pada setiap Rabu malam di Masjid Pugung Raya mengambil faedah dari kitab Ad-Da' wa Dawa', insyaallah kita lanjutkan kajian secara streaming. Mudah-mudahan memberikan faedah untuk kita semuanya. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita di antara orang yang senantiasa semakin mendekat kepada Allah dalam suasana wabah seperti ini. Karena di antara hikmah ketika Allah SWT menimpakan bencana, menimpakan musibah-musibah, harapan Allah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yatadarrun, agar mereka tadarru, ini kembali bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk di antara kedunguan adalah orang mereka tidak bisa mengambil faedah, tidak pernah bisa menghubungkan antara perbuatan manusia dengan bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin ulul albab adalah orang paling pandai untuk mengambil ibrah dari kejadian yang ada, karena sungguhnya Allah ketika mengirim peringatan-peringatannya itu bisa dalam bentuk ayat yang matluah, ayat yang dibacakan. Ini kitabullah yang Allah sampai dari nabinya untuk dibacakan kepada manusia. Dan ketika manusia kebanyakan mereka tidak beriman kepada ayat matluah yang dibacakan, Allah timpakan diantaranya dengan ayat kauniyah, ayat yang bisa mereka lihat di alam semesta, yang semua bentangan alam semesta adalah merupakan bagian tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang menunjukkan keagungan Allah, baik ayat yang di langit, yang di bumi, yang di darat, yang di laut, termasuk bencana-bencana yang ditimbulkan oleh Allah SWT, termasuk di antara ayat-ayat Allah Ta'ala, agar mereka benar-benar merenungkan dan bisa kembali dan mau kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga termasuk kedunguan adalah orang yang mereka tidak bisa mengkaitkan antara perbuatan mereka dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa' telah kita sampaikan beberapa poin pembahasan dari pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Yang pertama kita telah sampaikan diantaranya bahwa kitab Ad-Da' wa Dawa' ini sebagai jawaban atas pertanyaan seorang yang meminta nasihat, meminta arahan dan bimbingan berkaitan dengan seorang yang tertimpa bala, tertimpa musibah yang mengancam dunia dan akhirat mereka. Maka beliau sangat menginginkan bimbingan, nasihat dari seorang ulama. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim kemudian mewujudkan dalam risalah ini ada wadawa ini. Ada yang artinya adalah penyakit, wadawa yang artinya adalah obat, ini penyakit dan obatnya. Kemudian beliau juga telah terangkan kepada kita bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Ma anzalallahu da'an ila anzalallahu syifa'an. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Dalam riwayat yang lainnya, innallaha lam yunzil da'an ila anzalallahu syifa'an. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Taulah orang yang tahu dan tidak mengertilah orang tidak mengerti. Artinya obat terkadang telah diketahui obatnya, penyakit telah diketahui obatnya, terkadang belum diketahui obatnya. Ada penyakit yang telah diketahui obatnya, ada penyakit yang belum diketahui obatnya. Tetapi setiap penyakit ada yakni obatnya. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali pasti ada yakni obatnya. Dan ketika obat ini menyasar kepada penyakitnya, dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Likuli da'in dawa fa in usiba dawa ada bara bidnillah. Setiap obat itu, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan apabila obat ini yaitu menimpa kepada penyasar kepada penyakitnya, bara bidnillah, maka akan sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa penyakit dan obatnya ini, bahwa adawa itu berbagai macam atwa, itu penyakit-penyakit itu meliputi atwa'ul qalbi warruh wal badan, yaitu meliputi penyakit hati, penyakit roh, penyakit badan. Demikian pula obat yang dimaksudkan itu obat yang berkaitan dengan penyakit badan, penyakit hati dan roh. Oleh karena itulah beliau telah terangkan pula bahwa di antara penyakit adalah itu kebodohan. Kebodohan adalah penyakit. Ini penyakit hati, ini penyakit roh, dan obatnya adalah soalul ulama. Obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati, yaitu di mana ada salah seorang yang terluka kepalanya, kemudian dia tanya kepada teman-temannya, apakah ada rukhsah dalam hal ini dari mandi, karena dia kepalanya terluka, kemudian dia mengalami ihtilam, mengalami mimpi basah, sehingga masih harus mandi wajib. Lalu dia tanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fitayammum, apakah ada rukhsah bagiku untuk bertayamum? Kata mereka, ma najitu laka rukhsah, kami tidak dapatkan untuk anda rukhsah, tidak ada rukhsah bagi anda. Maka akhirnya dia pun kemudian mandi dengan air, famata, tapi lalu mengalami kematian. Kejadian ini diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi katakan dengan ungkapan yang sangat keras, qataluhu qatalhumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakannya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak mengetahui? Fa inna ma syifa'ul ayy as-su'al. Karena sungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. In al-jahlu, kebodohan adalah yakni penyakit. Dan obatnya adalah bertanya. Oleh karena itulah, di antara perkataan al-imam Ibnu Qayyim pula, beliau mengatakan, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhra fa wa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah akar segala kerusakan. Dan tidaklah bencana yang menimpa seorang hamba di dunia maupun di akhirat kecuali semuanya adalah dampak atau akibat dari kebodohan tersebut. Perhatikan sejarah yang ada di dalam Al-Quranul Karim pula. Bagaimana kebodohan yang merupakan penyakit ini benar-benar telah mengantarkan seorang bahkan hampir-hampir terjerumus dalam perbuatan syirik yang paling bertentangan dengan tauhid, akidah yang paling mendasar bagi seorang muslim. Bani Israel, baru saja Allah perlihatkan bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun. Dengan mata kepala mereka, mereka melihat bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun. Begitu mereka, yaitu melewati perkampungan musyrikin, dan mereka memiliki berbagai macam sembahan-sembahan, mereka mengatakan, meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun, wai Musa, buatkan untuk kami sembahan, sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Allah, kata Nabiullah Musa, innakum qaumun tajalun. Kalian memang kaum yang bodoh. Kalian memang kaum yang bodoh. Para pemirsa, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, kata Nabiullah Musa, kebodohan mereka inilah yang menjadi sebab mereka hampir meminta sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Karena kebodohannya. Orang yang mereka telah bersyahadat, orang mereka telah memiliki tekad awal untuk bertauhid, karena kebodohannya secara tafsil, secara rinci tentang hakikat tauhid, tentang hakikat syirik, maka boleh jadi mereka terjerumus dalam perbuatan syirik dan mereka tidak merasa, mereka tidak menyadarinya. Ya, contohnya kaumnya Nabiullah Nuh tersebut, karena kaumnya Nabiullah Musa tersebut, Bani Israel. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada kisah namanya Abu Waqid Al-Laitsi. Baru saja dia masuk Islam ketika Fathul Makkah. Kemudian Nabi membawa rombongan Makkah dan Madinah untuk menaklukkan suku Hawasin di lembah Hunain. Kemudian sesampai di lembah Hunain, Abu Waqid Al-Laitsi dia melihat ada pohon yang dikeramatkan orang-orang musyrik. Biasa mereka pakai untuk itikaf. Biasa mereka pakai untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Biasa mereka pakai untuk ini tabarrukan, ngalap berkah. Melihat pemandangan seperti ini, Abu Waqid Al-Laitsi tertarik. Seandainya kita punya yang seperti itu, yang boleh jadi dengan ungkapan sekarang, istilahnya islami. Maka dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'alana dhatu anwat kama lam dhatu anwat." Ya Rasulullah sallam, buatkan untuk kita dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Qala, maka kata Nabi sallam, "Allahu akbar." Ucapan takbir sebagai tanda takjub, heran bagaimana bisa meminta sesuatu yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabiullah, kata Rasulullah sallam, "Allahu akbar. Inna sunan." Apa yang Anda minta ini adalah tradisinya orang-orang musyrik. Itu adalah perbuatan raral musyrik, sunahnya raral musyrik, tradisinya raral musyrik. Kultum kama qalat Bani Israel. Yang Anda minta ini seperti ucapan Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam. "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun, qala innakum qaumun tajhalun." Sehingga kebodohan seorang terhadap hakikat tauhid dan syirik hampir-hampir dia terjerumus dalam perbuatan syirik dan dia tidak menyadari kalau itu merupakan perbuatan kesyirikan. Ini karena kebodohannya. Maka kebodohan telah malapetaka. Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, beliau di antaranya mengatakan, "Man kana ya'budullaha bighairi ilmin." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, "ma yufsidu akthar mimma yuslih." Apa yang dia rusak, kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak dibandingkan dengan yaitu kebaikan yang dia inginkan. Kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak karena dia melakukan dengan kebodohan. Firaquddalah, firaqnya ini kelompok-kelompok yang sesat. Ciri khas mereka itu di antaranya adalah sufahaul ahlam, bodoh tentang hakikat agama ini. Dan disempurnakan kebodohannya itu dengan meninggalkan para ulama, bahkan mencela dan mencaci maki para ulama. Ketika sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berdialog dengan orang-orang Khawarij, satu di antara penegasan sahabat Ibn Abbas bahwa tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama dengan kalian. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama dengan kalian. Alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Sehingga mereka ini, walaupun para qurra, sebagian mereka para qurra, tapi para qurra penghafal Quran yang yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati tulang tenggorokan mereka. Alias membaca Al-Quran tanpa memiliki kefahaman yang benar. Mereka sufaul ahlam, orang-orang mereka dangkal pemahaman agamanya. Para pemirsa, demikian pula lihatlah sejarah Mu'tazilah. Wasil bin Atta yang dia menyempal dari gurunya yaitu Al-Hasan Al-Basri. Jadilah kemudian aliran bid'ah Mu'tazilah yang lepas dari bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah ini sebagian kaum pergerakan di zaman kita. Bagaimana caci makian mereka kepada para ulama. Seakan ulama-ulama itu adalah dungu dan bodoh. Ini semuanya adalah kebodohan mereka terhadap syariat agama Allah dan disempurnakan dengan mereka menjauh dari para ulama. Seandainya orang bodoh itu tahu diri, itu dia senantiasa bertanya kepada para ulama dan mengikuti nasihat para ulama, tentu dia itu kebodohannya terbimbing dengan ilmunya para ulama. Akan tapi ketika kebodohannya itu dia berjalan dengan kebodohannya, ini menjadi musibah dan malapetaka bagi mereka. Sehingga tidak ada bencana yang timbul yang ditemui oleh saramba di dunia maupun di akhirat kecuali karena kebodohannya. Di zaman kita sekarang ini, atau di saat-saat kita terkena atau sedang mewabah ini, wabah corona sekarang ini, lihatlah banyak orang-orang mereka berbicara dengan kebodohannya. Mereka meninggalkan fatwa ulama. Mereka pengennya fatwa dia sendiri, seakan-akan dia merasa telah berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan, mereka abaikan fatwa para ulama. Bahkan mereka seakan-akan menantang wabah. Ini adalah karena kebodohannya. Rata-rata karena kebodohannya. Sehingga seakan-akan bahkan mereka menantang dia datang corona takut kepada dia. Ini adalah kebodohan yang sangat luar biasa pada orang tersebut. Kebodohan ini yang menjadikan seorang itu menemukan kebinasaannya. Para pemirsa, kaum muslimin, ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Kemudian beliau juga telah sampaikan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan waqad akhbara subhanahu anil qur'ani annahu syifa. Allah juga telah mengkhabarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah obat. Sebagaimana di antaranya Allah sebutkan dalam beberapa ayat, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah bahwa Al-Qur'anul Karim bagi orang-orang yang mereka beriman adalah petunjuk dan obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu yang Al-Qur'an merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Al-Qur'an merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Al-Qur'an hanya akan bermanfaat bagi orang yang mereka hatinya ada keimanan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim dengan segala pelajaran-pelajaran yang ada padanya, kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalamnya dan berbagai macam nasihat-nasihat yang ada di dalamnya, ini hanya akan betul-betul menjadi pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mereka hatinya memiliki, ada yang memiliki hati. Dia memiliki hati, yaitu hati yang hidup. Hati yang ada kehidupan iman. Adapun bagi orang yang zalim, wala yasidu zalimina illa khasara. Adapun bagi orang zalim, tidaklah Al-Quran menambah bagi mereka kecuali kerugian semata-mata. Al-Quran menjadi obat, menjadi rahmat, menjadi petunjuk hanya bagi orang yang mereka beriman. Bagi orang yang beriman, Al-Quran adalah inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar membimbing, memberikan petunjuk, membimbing kepada jalan yang lebih lurus. Sehingga orang mukmin akan mendapatkan bimbingan yang berharga dengan keberadaan Al-Quranul Karim. Termasuk dalam hal mengatasi penyakit, dalam hal menghadapi wabah-wabah dan musibah seperti ini, Al-Quran memiliki bimbingan-bimbingan yang sangat jelas. Memiliki bimbingan-bimbingan yang sangat jelas. Bagaimana kita, yaitu hidup di zaman wabah, hidup ketika wabah itu menimpa kita semuanya. Al-Quran, yang maksudnya di dalam kandungannya adalah as-sunnah, dan juga bimbingan para salaf, memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang. Seperti di zaman kita sekarang ini, orang yang mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari as-sunnah, kemudian mempelajari ini sirahnya para salaf, bagaimana pengamalan mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengatasi ini wabah yang ada ini. Para pemirsa rahimah dan rahimakumullah, maka seorang muslim benar-benar akan mengambil faedah dari keberadaan Al-Quranul Karim. Fawa shifa'u lil qulub min da'il jahl wasyak waraib. Al-Quran ini adalah merupakan obat bagi hati manusia dari penyakit kebodohan, keraguan-keraguan yang kalau disimpulkan, para ulama menyebutkan Al-Quran penyakit bagi dua obat, dari dua penyakit, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat, sasarannya rusaknya hati manusia, yang apabila seorang dia terkena syahwat, syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat kekuasaan, syahwat ketenaran, syahwat ketokohan, maka agamanya telah tidak berguna lagi. Agamanya akan dia abaikan. Dia tak acuh lagi dengan agama, tidak peduli lagi. Yang penting dia bisa segera mendapatkan syahwat yang dia inginkan. Penyakit syubhat, sasarannya adalah rusaknya ilmu. Karena dia kabur memandang masalah. Sehingga bahkan bukan sekedar tidak jelas, tapi bahkan bisa mereka ini serba terbalik dalam mensikapi masalah, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, yang tauhid menjadi syirik, yang syirik menjadi tauhid, yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Ini karena kebodohannya. Karena syubhat yang dia miliki. Oleh karena itulah, itu Al-Quran mengobati dua penyakit ini, syahwat dan syubhat. Penyakit syahwat dan syubhat. Dengan penjelasan-penjelasan Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kehancuran umat-umat yang terdahulu disebabkan mengikuti syahwat, nasihat-nasihat yang keras dengan targhib dan tarhib, ini akan mengobati syahwat. Kemudian dengan ilmu yang gamblang, menyikap hakikat masalah yang jelas, ini akan mengobati ini syubhat. Maka Allah tegaskan bahwa orang ketika dia selamat dari syahwat dan syubhat, dia mencapai derajat yang tinggi dengan itu ilmu dan kesabarannya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, orang-orang yang mereka terdepan menduduki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Kapan itu mereka dapatkan lamma sabaru? Ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan ketika mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Mereka yakin. As-sabru wal yakin. Yakin adalah sempurnanya ilmu. Buah sempurnanya ilmu adalah yakin. Dengan as-sabru wal yakin, dia hadapi syahwat dan syubhat. Syahwat dia hadapi dengan sabar. Dengan kesabarannya dia, maka dia tahan syahwat. Dia bisa bertahan di atas syariat agama. Dan dengan ilmu dia singkap segala syubhat. Sehingga dengan dua ini, maka dia akan hadapi fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Sehingga beliau katakan, falam yang silillahu subhanahu minas sama'i syifa'an qat a'am wala anfa' wala a'dham wala anja' fi izalatidda minal Qur'an. Beliau katakan bahwa tidaklah Allah menurunkan dari langit obat yang lebih umum, yang lebih bermanfaat, yang lebih agung, yang lebih yaitu nyasar dalam menghilangkan penyakit minal Qur'an, melebihi Al-Qur'anul Karim ini. Maka berobatlah dengan Al-Qur'an, banyak-banyak membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, dengan betul-betul mentadabur Al-Qur'anul Karim. Adapun Al-Qur'an obat secara fisik untuk penyakit badan, adalah kisah sekelompok sahabat yang mereka ingin diterima sebagai tamu di sebuah daerah, tapi ditolak oleh penduduk tersebut. Sampai akhirnya pembesar mereka tersengat, yaitu kalajengking, dan mereka telah mencari pengobatan dan tidak ada yang menyembuhkan. Kemudian mereka mendatangi sekelompok sahabat tersebut. Lalu akhirnya para sahabat ini meruqyah dengan suratul Fatihah dan kemudian sembuh. Dan kemudian sembuh. Dan kemudian mereka dikasih hadiah kambing, tapi mereka ragu untuk memanfaatkan kambing untuk dimakan. Lalu mereka lapor dulu Nabi SAW. Maka kata Nabi, setelah mereka menanyakan apa yang mereka lakukan, itu meruqyah dengan Al-Fatihah. Wa ma yudrika anna ruqyah, kata Nabi. Dari mana tahu bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan ruqyah? Ini adalah diantaranya Al-Quran merupakan obat bagi penyakit badan. Kemudian yang beliau ingatkan, walakin huwa hauna amrun yanbaghi atafattun lah. Akan tapi di sini perlu betul-betul difahami dengan baik bahwa annal azkar wal ayat wal atiyah, bahwasanya zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa yang digunakan untuk berobat itu, untuk meruqyah itu bahwasanya zikir, ayat, doanya itu fi nafsiha nafi'ah, syafi'ah. Seratnya adalah obat yang bermanfaat, yang menyembuhkan. Akan tetapi, ini kesembuhan yang akan didapatkan itu sangat berkaitan dengan si penerima obat. Kemudian kekuatan pelaku dalam itu mengobatinya. Apabila obat itu terlambat bereaksi, itu karena diantaranya pelemahnya pelaku pengobatan. Atau karena itu adanya penghalang sehingga tidak bisa menerima obatnya, tidak nyasar ke sasarannya. Artinya ada faktor-faktor. Obatnya sendiri bagus. Sebagaimana obat-obat yang ada, obatnya kualitasnya bagus. Tapi tidak setiap orang yang mereka berupa dengan obat ini menjadi sembuh, karena faktornya macam-macam. Ada faktor penghalang, ada faktor yang mengobati, ada faktor itu orang yang sakit dalam menelan obatnya itu mungkin kurang kadarnya, mungkin gak pas waktunya, mungkin ada penghalang-penghalang yang lainnya. Tapi obatnya sendiri obat yang bagus. Sebagaimana Al-Quran, ayat, kemudian doa-doa adalah obat yang merupakan obat yang bagus. Tetapi kekuatan untuk mengobati sangat tergantung berkaitan dengan ini pengobatnya, orangnya, ada penghalang-penghalang sampainya obat itu. Ini menjadi faktor lain yang menjadikan kemudian obat itu tidak bereaksi. Kemudian kita masuk pada pembahasan ini yang kita sekarang lanjut dulu insyaallah sampai di situ. Kemudian beliau katakan wa kadzalika addu'a, demikian pula masalah doa. Fa innahu min aqwal asbab fi dab'il makruh wa husulil matlub. Demikian pula doa, sesungguhnya doa itu adalah sebab yang terkuat untuk tertolaknya sesuatu yang tidak disukai dan untuk mendapatkan sesuatu yang dicari. Akan tapi walakin qad yatakhallaf anhu atharuhu, akan terkadang dampaknya itu tertunda. Dampaknya itu adalah lambat untuk dia dapatkan. Kelambatan berkaitan dengan terwujudnya doa ini bisa karena imma li dha'fihi fi nafsi, karena lemahnya hakikat doa yang dia minta itu. Bi ayakuna doa la yuhibbullah lama fi minal utwan. Boleh jadi doa yang diungkapkannya itu adalah doa yang Allah tidak sukai. Karena doa di dalam doa itu boleh jadi mengandung unsur permusuhan, doa untuk memutuskan silaturahim, doa untuk mewujudkan itu penuh dengan permusuhan. Ini boleh jadi faktornya itu. Wa imma lidhafil qalbi wa adami iqbalihi ala Allah. Boleh jadi karena lemahnya hati. Hatinya enggak konsen, hatinya hati yang lalai, sehingga doa menjadi tidak terkabulkan atau tidak diterima oleh Allah, atau mereka hatinya tidak ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa hatinya tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibaratnya doa itu seperti anak panah yang melesat. Bisa karena faktor busurnya itu yang tidak bagus, bisa karena faktor yang memanah, sehingga tidak nyasar kepada ini tempatnya. Ini faktornya macam-macam. Demikian berkaitan masalah doa. Di tidak terimanya doa itu boleh jadi dengan sebab imma lihusulil mani minal ijabah min aqlil haram wa zulmi wa rainu zunub. Boleh jadi karena adanya faktor-faktor penghalang untuk diijabahi doa, seperti umpamanya makan yang haram, kezaliman, dosa-dosa yang ada di dalam hatinya manusia, wastila il ghaflah wasahwi, atau juga karena adanya yaitu kelalaian yang menguasai hatinya, sehingga kelalaian ini menjadikan doa dia yaitu terhalang. Ini seperti yang diterangkan Nabi dalam beberapa yaitu riwayat doa yang beliau sampaikan, dan inilah diantara mukadimah kita pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang, itu berkaitan dengan pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawah. Ini sekaligus sebagai mukadimah yang sedikit kembali mengingatkan beberapa poin yang telah kita sampaikan dari kajian kitab Ad-Da'wah Dawah. Silahkan Anda simak dalam pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan faedah kepada kita semuanya. Kita cukupkan sekian dulu. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.